Apa hukum pengedaran celengan di masjid, terutama ketika khutbah Jumat berlangsung? Bagi kami pertanyaan ini penting, karena ada sebagian ikhwan karena tidak maunya menyentuh celengan itu, maka ketika masuk masjid dia tidak langsung duduk di saf pertama. Setelah celengan lewat di saf depannya, barulah dia bergeser maju. Dan aktivitas ini dilakukan ketika khutbah Jumat sedang berlangsung. Padahal pergeseran ke sana kemari pun gerakan. Ya memang tidak sepantasnya. Celengan ini tidak sepantasnya diedarkan. Ya. Apalagi di saat khutbah sedang berlangsung. Menyebabkan hilangnya konsentrasi. Menyebabkan terganggunya seorang. Ya. Kalau Nabi SAW mengatakan man massal hasa faqad lagha, siapa yang menyentuh kerikil, main-main dengan kerikil, itu dia telah lalai dari Jumatnya. Idza qulta li sahibika amsit wal imamu yakhthub faqad lagaut. Apabila engkau mengatakan pada saudaramu, diam kamu, sementara imam sudah sedang berkhutbah, kamu melakukan perbuatan lagu. Kelalaian. Nah, yang dikhawatirkan seorang tidak mendapatkan pahala Jumat. Jadi nasihat untuk masjid-masjid yang mengedarkan celengan di saat khutbah Jumat sedang berlangsung, sebaiknya jangan. Biarkan kaum muslimin konsentrasi untuk mendengarkan khutbah, menjalani acara Jumat. Ya. Celengan ya bisa ditaruh di luar. Iya kan? Bisa disimpan di luar. Nah. Biarkan mereka mau menyumbang berapa sih, tapi jangan sampai mengganggu aktivitas Jumat. Nah. Dan itu pun hal yang seperti ini, ma'asyiral rahimakumullah, bukan dari bimbingan para ulama ussalaf. Ya. Mengedarkan celengan seakan-akan memanfaatkan momen mumpung sedang kumpul, maka diedarkan celengan. Nah, ini mengganggu aktivitas Jumat. Allahul musta'an. Lalu bagaimana dengan aktivitas ikhwan ini? Nah, jangan sampai ma'asyiral rahimakumullah, kita ingin menghindari satu kemudaratan namun justru terjatuh ke dalam kemudaratan yang lebih besar. Nah, menghindari celengan, akhirnya dia menghindari saf. Nah, akhirnya konsentrasinya, nah ini celengannya sudah lewat apa belum? Hah? Nah, ini sudah lewat, maju. Nah, dan dikhawatirkan ini akan menimbulkan pula kegaduhan di masjid. Nah, sebaiknya jika memungkinkan sampaikan pada takmir, ya, sampaikan nasihat kepada takmir, tolong jangan menjalankan celengan di saat acara Jumat sedang berlangsung, sedang konsentrasi. Nah. Ya, tapi kalau kayak seorang yakni subhanallah sudah diedarkan seperti itu. Nah, jika memungkinkan kita tidak ikut, nah, tetap konsentrasi sampai yang di sampingnya yang mengambil sendiri. Nah, ya itu tentu lebih aman. Nah, tapi kalau sampai menimbulkan kegaduhan, ini yang dikhawatirkan kadang-kadang. Ya, ini orang setiap Jumat kayaknya nggak pernah nyentuh ini. Nah, ini sebaiknya nggak usah sholat di sini. Nah, akhirnya ribut. Allahul musta'an. Ya, ingkari dengan cara yang baik. Kalau ada kesempatan untuk menyampaikan kepada takmir, ya. Kalau ingin diedarkan pun jangan pada saat berlangsungnya acara Jumat. Allahul musta'an. Baik, sampai di sini insyaAllah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.